manusia begitu. Mengapa ku disiksa? Mengapa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita? Dan Benigno, standing applause untuk Reza Bandung. Oh.